Antum sering sakit apa? Sebut kumanya. Sakit apa nih? Sebut kuma sakit apa kalau sebut kuma? Pilih, pilih, pilih. Ini hadiah boleh, bukan jualan. Kalau yang belanja di luar sana. Dari tangan satu, ambil satu-satu ya. Masya Allah. Ini sini aja lah. Baik, Subki. Tajuddina Subki. Sering kan nama Indonesia Subki kan ya? Iya. Subki. Beliau merupakan ulama dalam mazhab Syafi'i, beliau lanjutkan buku Imam Nawawi tadi dengan nafas yang sama. Ya. Al-Imam Nawawi tadi 7 jilid besar bukunya. Ditulis pakai tangan di masa itu, kebayang oleh Anda? Hah? Kalau buku saya umpamanya 600 halaman, enggak pakai tangan, pakai komputer. Dulu pakai tulis tangan. 7 jilid besar. Sekarang sekitar 13 jilid, satu jilidnya lebih 700 halaman. Al-Imam As-Subki melanjutkan tapi tidak dengan nafas yang sama. Berbeda karena berbeda keilmuan masing-masing orang. Jelas? Andai umpama buku Harta Haram saya dilanjutkan oleh seseorang, di mana umpamanya beliau melihat banyak kasus-kasus baru sekarang. Andai saya wafat, ya, melihat ada kasus fintech, enggak ada di buku saya, apalagi e-commerce ada sebagian. Fintech tidak ada, kemudian nanti berkembang lagi umpamanya bisnis-bisnis yang lain, ya, dilanjutkan dan dia tambahkan ke buku itu. Tentu nafasnya berbeda. Ya, karena beda orang pasti beda nafas karya ilmiahnya. Dilanjutkan oleh Subki dengan nafas yang dibawa oleh nafas Nawawi tadi. Belum selesai beliau wafat juga. Sehingga para ulama mengatakan, siapa ingin wafat silakan lanjutkan. Ya. Mereka menghabiskan umur mereka untuk agama Allah ini, sehingga kita katakan kita mendapatkan ilmu dalam di akhir masa ini. Anda jangan katakan bahwa yang ditinggalkan oleh para ulama kaum muslimin itu sesuatu yang enteng. Tidak. Sekarang dunia semuanya merujuk ke situ. Anda tahu undang-undang pidana yang terbaik itu di Italia. Saya dulu ada profesor dari Mesir. Beliau mengajar waktu saya di Libya. Beliau tesis disertasinya tentang perbandingan dari sisi syariah Islam dengan undang-undang perdata pidana di Italia. Beliau terjemahkan beberapa undang-undang itu ke dalam bahasa Arab. Kata beliau, saya temukan dalam bahasa Arab contoh dan kasusnya sama dengan kitab seorang ulama Islam yang hidup di Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol. Al-Imam Ibn Hazm Al-Muhalla. Ini berarti copy paste atau tidak? Pasti copy paste. Karena contohnya pun sama. Paham? Karena contohnya pun sama. Kalau tulisannya di sini nulis, di sini nulis, ya mungkin kaedah, secara kaedah mungkin sama hasilnya, tapi contoh dan urutan pasti berbeda. Iya atau tidak? Tapi ketika ini terjemahkan dari bahasa Italia, terjemahkan ke bahasa Arab, sama, ini pasti nyimplak dia. Jadi jangan Anda katakan orang-orang kafir itu, mereka iri dengan khazana ilmiah atau kekayaan ilmiah di ilmu Islam tersebut, mereka tidak sia-siakan, mereka ambil itu semua. Ya. Tanpa menyebutkan itu dari agama Islam. Mereka buang yang keimanannya, mereka ambil yang bergunanya untuk mereka. Sampai dokter tadi mengatakan di akhir disertasi saya tulis hadhihi bidu'atuna ruddat ilaina. Dalam surat apa ini? Surat Selain Ustaz, kalau Ustaz iya. Yusuf, betul Yusuf. Silakan pilih Pak Adiahnya. Ah. Sabar. Obat. Insya Allah. Itu biji kurma, kopi biji kurma. Itu pakai madu minumnya Pak. Silakan. Iya kan ya? Lagak pakai madu pahit itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Karena dia apal Quran, jadi kita mulia karena hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Yang artinya inilah milik kita yang dikembalikan ke kita. Ini kan khazanah ilmiah kaum muslimin yang ada di Andalusia, ditulis oleh Al-Imam Ibn Hazm. Mereka ambil itu, mereka curi, mereka terjemahkan ke bahasa mereka. Lalu undang-undang mereka dianggap undang-undang yang terbaik di Eropa. Dipelajari lagi, diterjemahkan ke bahasa Arab, wow, sudah ada. Paham itu? Hal yang sama juga sering terjadi sekarang. Saya dengan teman-teman mengawasi dan mendampingi bisnis emas yang ada di BUMN milik Antam, PT Antam TBK. Itu manajer marketingnya ingin mensyariahkan itu, tapi dengan alasan apa mereka ingin mensyariahkan? Maka kemudian mereka riset, cek di beberapa negara kafir tetangga kita, Australia umpamanya, ternyata BUMN mereka yang memegang emas itu, ya, itu sudah berdasarkan standar syariah dari Badan Syariah Dunia berada di Bahrain yang di bawah AWIFI, asosiasi Badan Syariah Dunia. Port, dan itu adalah kantong emas terbesar di dunia, di pusat di London. Mereka juga sudah menjadi sesuai, mereka juga sudah mendapatkan standar dari SOV bisnisnya mereka, dari Bahrain juga, dari AIV juga. Yang kita negara muslim belum. Apa kebutuhan mereka? Secara bisnis mereka tahu, secara riset mereka tahu, ini dia yang merupakan kesempurnaan syariat Islam. Tidak sampai di mana tadi kita? Inah kan ya? Sampai inah tadi kan ya? Jadi Rasulullah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil ayna wa taba'tum aznabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzulla." Dan saya katakan, ayna tadi adalah riba menurut mayoritas para ulama, ya, dan menurut mazhab Syafi'i kalau direkayasa iya. Sepakat mazhab Syafi'i pun mengatakan haram. Tapi kalau tidak direkayasa, apa arti tidak direkayasa? Memang tujuan awalnya ingin beli rumah dengan tidak tunai. Jelas? Bukan tujuan awalnya uang. Kemudian, seperti yang tadi, pindah dia ke Arab Saudi, ingin ngajar di sana, dipanggil ngajar di sana. Dia ingin jual yang di sini. Ternyata sudah diiklan-iklankan, si developer beli lagi. Ya, terjadi inah atau tidak? Iya, tapi direkayasa atau tidak? Tidak. Ini yang menurut mazhab Syafi'i boleh. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi kalau direkayasa seperti kasus yang tadi. Pak, saya butuh uang 500 juta. Oh, enggak, saya enggak mau ngasih pinjaman uang. Tapi kalau kamu mau beli rumah saya ini dengan harga 800 juta tidak tunai. Ya. Saya butuh uang, jual lagi ke saya bayar kamu 500 juta. Hah? Ada enggak praktik ini dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin di Indonesia? Hah? Di mana? Di Bogor atau di mana? Saya dengar di beberapa daerah di ujung Pulau Jawa ada. Waktu saya ke sana kata mereka, ada Ustaz, biasa Ustaz. Di daerah kami itu bentuknya bukan pinjaman riba. Karena kaum muslimin di sana lumayan mengerti agama Allah. Kalau pinjam uang tidak ya dengan bayar berlebih. Tapi dengan cara dikasih barang jual beli tidak tunai, kemudian dijual lagi kepada pemilik barang dan dapat uang nanti dibayar berlebih. Ya. Bahkan dalam produk lembaga keuangan syariah pun ini ada. Apa produknya? Take over kredit dari bank konvensional. Ya. Ada yang pernah melakukan ini. Dia umpamanya beli rumah dengan KPR bank riba, ingin bertobat kepada Allah. Lalu dia pindahkan KPR-nya ke bank syariah. Ada yang pernah melakukan ini? Ada? Ada atau tidak? Saya ingin tahu skemanya seperti apa. Ada? Kalau tidak ada, saya jelaskan. Skemanya seperti apa? Maka kesimpulannya, sering kalau ada kaum muslim bertanya kepada saya, Ustaz, saya ingin bertobat dari KPR di bank riba, bolehkah saya overkan ke bank syariah? Saya katakan jangan. Anda akan rugi dunia dan akhirat. Rugi dunianya, yang Anda bayar jauh lebih besar daripada kalau Anda bersabar di riba tadi. Itu rugi dunianya, kerugian materi. Rugi akhiratnya, yang di bank syariah itu skemanya pun masih riba. Bagaimana skemanya? Skemanya begini. Umpamanya seseorang pinjam uang 100 juta untuk beli KPR rumah dengan bank riba. Sudah berjalan, sudah dia bayar, 100 juta itu kan pokoknya. Bunganya anggap menjadi 200 juta. Ya, sudah dia bayar 50%-nya, berarti berapa? 100. Tinggal lagi 100 juta. Sekarang dia tahu bahwa KPR di bank konvensional itu adalah riba. Ya. Ribanya dari mana? Siapa bisa jelaskan? Pinjam 100, bayar 200. Bukan jual beli rumah. Sudah dapat tadi, Pak? Belum, kalau belum silahkan. Masya Allah yang besar. Memang untuk orang tua harus yang... Silahkan. Yang jamu merah, DBD bagus. Tambah-tambah ya. Bagi-bagi hadiah ala kaum muslimin ya. Hah? Kenapa? Oh, live CCTV ini. Ini kan gak nampak. Itu terantum. Baik. Sampai di mana tadi? Take over. Hah. Tinggal lagi dia riba, dan sekarang dia tahu dan ingin bertobat kepada Allah. Enggak nyaman di rumah tadi, semenjak dia tahu itu adalah dosa besar. Maka kemudian dia bertobat. Dia ingin memindahkan KPR-nya ke bank syariah. Datang dia ke bank syariah. Apa yang diberikan oleh bank syariah? Skemanya, kata bank syariah begini. Kan tinggal 100 juta kan ya. Nih, kami belikan Anda kod pinjaman. Tidak ada pertambahan. 100 juta, kan sisanya 100 juta. 100 juta, 100 juta bayar. Jelas? Sampai di sini halal atau tidak? Halal. Tapi cukup sampai di sini atau tidak? Kalau sampai di sini, tutup bank syariah. Kan tidak dapat apa-apa dia. Ya, kod. Tapi kata dia, ini skemanya akan berlanjut. bukan sampai di sini saja. Setelah ini menjadi milikmu, kan kau bayar. Kau ambil surat-suratnya sehingga menjadi milikmu penuh. Ya. Tapi kamu kan punya hutang 100 juta ke bank syariah. Jelas? Maka kemudian kamu harus menjual rumahmu ke bank syariah, jual beli murabahah. Jelas. Dibeli oleh bank syariah mungkin 200 juta atau 150 tergantung kondisi. Anggap dibeli dia 200 juta. DP-nya mana? Itu. Yang 100 juta tadi. Paham? Kata yang punya rumah, lah saya itu pengen rumah pak. Ini kan saya gak punya rumah lagi. Oh gak apa-apa, kami jual lagi rumah itu kepada kamu dengan tidak tunai. Hah? Kami merubahkan kepadamu. Ya, menjadi mau berapa tahun, sekian tahun. Menjadi tambah 3 tahun lagi dengan harga 300 juta rupiah. Ya iyalah. Paham? Jadi rencananya mau selesai malah lebih besar. Kemudian terlambat ada denda. Oh iya adalah. Namanya gharamatut ta'khir. Gharamatut ta'khir itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya denda keterlambatan. Hah? Riba atau tidak? Gharamatut ta'khir kan bukan denda keterlambatan. Bukan penalti, bukan riba kata dia. Ya. Ini pengelabuan yang mereka buat. Ya. Di mana inahnya dalam akad ini? Coba pelan-pelan, kencangin suaranya. Mana inahnya? Tadi dari pembeli menjual rumah tersebut kepada pihak bank. Cuma nanti dari hasil jual pembeli itu nanti bank menjual lagi ke takkanlah menjual lagi kepada pembeli lagi dengan harga lebih daripada yang dijual oleh pembeli tadi. Jadi ada penambahan dan nanti yang dibayarkan harus sesuai yang perjanjian antara bank dan pembeli tadi. Kemudian dengan DP yang diberikan oleh bank tadi ya. Ibu-ibu ada bisa jawab inahnya di mana? Hampir betul sih 75%. Kalau nggak ada yang lebih betul lagi, udah dia berhak. Ibu-ibu ada bisa jawab inahnya di mana? Nggak ada mic. Berarti diwakili bapak-bapak aja. Ya udah, kasih aja melihat. Untuk silakan pilih. Di sini juga ada kan? Astagfirullah, kenapa kamu takut? Saya kasih hadiah, bukan jualan. Fadal. Fadal lah ya. Silakan Allah. Allah berikut. Ya. Inahnya terjadi bank tadi membeli dengan tunai. Ya, harga 200 juta dengan DP 100 tinggal dia bayar lagi 100. Menjadi miliknya. Kemudian setelah menjadi miliknya dijual kembali ke nasabah si pemilik awal ya dengan harga lebih mahal dan tidak tunai. Jelas inahnya? Jelas atau tidak? Ya. Maka jangan pernah terbayang oleh Anda bila ingin bertobat dari KPR riba tadi dengan Anda pindahkan take over ke bank syariah, karena pengelabuan riba kemudian lebih mahal Kalau tadi dia bersabar kan tinggal 100 lagi hutangnya. Sekarang hutangnya jauh lebih banyak. Menjadi 150 kan ya. Hutang korp tadi 50 tambah lagi sisa hutang rumah tadi. Dan masih riba juga. Kalaulah ribanya hilang tentu bagi Anda, bagi saya enggak ada masalah rugi dunia Ustaz, asal Allah tidak murka. Itu betul. Tapi ini Allah masih murka karena Anda mengelabui Allah. Sehingga akad yang seperti ini itu dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang akad ainah ini, yukhadi'una Allah kama yukhadi'una subyan. Lau atauhu ala babiha lakana ahwanu alai. Orang yang membuat akad ainah ini, mereka membohongi, menipu Allah seperti mereka membohongi dan menipu anak-anak kecil. Ya. Sepertinya kan jual beli. Iya atau tidak? Tapi hakikatnya adalah riba. Sehingga kata beliau, kalau mereka terus terang melakukan riba, mungkin dosanya lebih kecil daripada mereka menipu Allah tadi. Ya. Dan ada di beberapa akad di bank syariah yang lain seperti akad sukuk, ijarah juga mengandung unsur seperti itu. Yang penting kaidahnya Anda paham, maka jangan tertipu dengan hal ini. Maka kalaulah Allah menurunkan azabnya kepada kita, wa ya'fu an katsir, banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Tentulah negara akan hancur. Bila pribadi-pribadinya, lembaga-lembaganya hancur, negara atau negeri tadi akan menjadi hancur. Kalau satu dosa besar dalam mencari harta yang haram tadi cukup untuk menghancurkan, apalagi berkumpul dosa besar yang lain juga. Ya. Kalau satu dosa besar saja seperti riba cukup mengundang azab Allah Azza wa Jalla, apalagi ditambah yang lain seperti dosa dalam memainkan timbangan atau takaran atau ukuran. Umat Nabi apa yang dosa mereka memainkan takaran dan timbangan ini? Masya Allah, fadal. Syuaib, betul Syuaib. Apa nama negerinya selain Anda? Apa nama negerinya Anda ambil? Hah? Siapa yang dulu? Yang belakang? Oh, yang belakang, fadal. Belum dapat kan ya? Fadal. Itu belum juga. Minta ke Allah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kepada negeri Madyan kami utus Nabi Syu'aib. Ya. Mereka dikenal dengan dosa besarnya selain ingat. Orang kalau jauh dari bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, dosa lain akan muncul. Maka seluruh para nabi dan rasul dakwah mereka adalah tauhid. Ya. Anda akan lihat orang bila tawakalnya kepada Allah terganggu, keyakinannya kepada Allah tidak kuat, akan gampang dia berbuat dosa. Terayu sedikit dia akan berbuat dosa. Kondisi agak terjepit keuangannya sedikit dia akan berbuat dosa. Ya. Maka setelah Syuaib menyerukan kepada kaumnya ani'budullah, agar kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian mengurangi wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian kurangi hak-hak manusia dengan mengurangi timbangan. Negeri Madian tersebut merupakan apa namanya? Kota persinggahan. Singapura itu apa nama negerinya itu? negara transit. Kampung Madian merupakan kampung transit antara orang yang dari selatan ke utara. Madian itu di atas kota Madinah sekitar 130 km dari sana, dan di sana ada air, apa namanya, ada sumber air mengalir dan jernih dan air tawar. Kebutuhan transit kan itu. Dia antara orang dari Yaman, dari Mekah, dari Madinah ingin ke utara, ke Syam, mesti singgah di sana. Yang dari Syam ingin berdagang, membeli ke bawah, mesti singgah di kota transit tadi, Madian tadi. Kota transit biasa dikenal dengan perniagaan. Ya. Dan sifat mereka berniaga seperti itu. Mereka mengurangi timbangan. Ya. Ini menunjukkan bahwanya syariat Allah Azza wa Jalla tidak bagi-bagi. Maksud saya tidak bagi-bagi, sebagian para penuntut ilmu, para dai terkadang mereka mengatakan kita perbaiki dulu akidah, akidah, akidah, akidah tanpa yang lain-lainnya. Ya, ya enggak. Buktinya Nabi Syuaib tadi, langsung mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah dan kemudian jangan kurangi hak-hak manusia tanpa menunggu jeda dulu. Karena Allah merintahkan bukan dengan kata summa. Kalau dengan kata summa kemudian itu ada jeda. Berarti para dakwah para nabi itu memang akidah itu mesti. Tetapi tergantung kerusakan mereka apa, langsung disampaikan dan diperbaiki. Kerusakan-kerusakan dalam umat per umat tadi. Ya. Maka beliau sampaikan, jangan kalian mengurangi timbangan. Dan mereka mengurangi timbangan. Apa azab yang Allah turunkan kepada mereka? Panas, sama, gempa terus, awan, Masya Allah, fadl Syekh, silakan. Fadl, fadl. Bukan dari anak ini, dari Ikhwan Tabarin. Ya. Allah tidak turunkan hujan. Ya. Sehingga panas luar biasa suhu udaranya. Dan kalau Anda lihat daerahnya, kalau Anda umpamanya searching di Google, ya. Daerah Madian itu luar biasa. Mereka membuat perumahan dari bukit-bukit dan air itu mengalir di dalam bukit tadi. Subhanallah, indah. Tapi ketika Allah ingin menurunkan azab kepada mereka, Allah buat seperti itu. Udara panas terasa. Maka bila udara panas, Anda jangan mencela. Wah panas lagi, wah hujan lagi. Itu dari Allah ya akhi. Minta ke Allah. Ya. Bukan mencela alam semesta ini. Karena mereka semuanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Panas sehingga mandi pun mereka tidak ada. Habis mandi, iya. Habis itu tidak segar lagi. Mandi terus, berendam terus. Ya, kapan mereka melakukan aktivitas yang lain. Kemudian Allah kirimkan hujan, apa, awan gelap, ya, senang hati mereka. Hadza 'aridun mumtiruna, kata mereka, ini hujan yang akan menurunkan, ini awan gelap akan menurunkan hujan untuk kita. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ternyata awan, maaf, afwan dulu. Ternyata awan tadi malah menurunkan azab kepada mereka. Padahal mereka berharap tadi awan membawa hujan, ternyata yang turun adalah petir, meteor yang membunuh mereka sedang berkumpul di ruangan, di lapangan besar tadi. Selain itu, keluar suara menggelegar yang memekakkan, memecahkan gendang telinga mereka. Dari bawah Allah guncang bumi, Allah berikan gempa. Ya, dihujani meteor, kemudian suara yang begitu kuat memecahkan gendang telinga dari arah semua arah, dan dari bawah digempakan oleh Allah Azza wa Jal, mereka mati bergelimpangan di lapangan tersebut. Oleh karena itu, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat awan gelap, apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan oleh istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan gelap, terlihat dari muka beliau ketakutan. Ya. Apa yang beliau takutkan? Azab murka Allah. Masya Allah, silakan dua-duanya. Tidak, dua-duanya. Boleh dua-duanya ya antum dan ini. Azab dan murka Allah. Masya Allah. Bukan dari anak, dari kaum muslimin. Allah yang berikut. Azab dan murka Allah, karena Rasulullah takut. Karena ini diturunkan oleh Allah. Hada aridun mumtiruna. Mereka berharap ini hujan akan menyelesaikan masalah kita sehingga kita tidak kepanasan lagi. Kan biasanya begitu kan ya. Kalau anda lihat awan gelap, udara panas kan ya. Hah? Sebagian kaum muslimin senang, alhamdulillah senang, tapi Rasulullah tidak begitu. Takut apa yang menimpa umat sebelumnya menimpa beliau dan menimpa umatnya. Sampai turun hujan, kata Aisyah. Ketika turun hujan, baru terlihat muka wajah berseri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang turun adalah rahmat Allah azza wajalla. Juga jangan anda celah rahmat Allah. Ketika hujan turun, mungkin anda lagi jemur pakaian atau jemur padi atau baru habis nyuci mobil, nyuci motor, jangan celak. Karena ini adalah rahmat Allah Azza wa Jal yang turun. Ya, tapi bacakanlah doa. Apa doanya? Ini hadiahnya gimana baginya? Dapat semua kamu muslimin. Iya. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya, baik. Itu yang Allah berikan kepada kaum Madian, umat Nabi Syuaib. Kita lihat di negeri kita sekarang. Apakah curang dalam timbangan dan takaran ini ada? Wallahu a'lam, banyak ada. Mana yang betul, banyak atau ada? Ada banyak. Sebutkan satu kasus. Bukan asal ngomong ya, yang anda betul-betul tahu.